Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga pada pagi ini kabar kita semua baik-baik dan insyaallah Allah jadikan kita insan yang terbaik pula di alam semesta ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali kita jumpa dalam acara nikmatnya sedekah. Sebuah acara yang banyak memberikan kita sebuah inspirasi dalam kajian-kajian disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur. Dan alhamdulillah pula kita di bulan Ramadan ini telah memasuki beberapa fase. Kita telah melewati fase yang pertama 10 awal di bulan Ramadan, dan kita telah memasuki paruh kedua di bulan Ramadan ini, bahkan sampai akhir. Insyaallah gak lama lagi kita akan sampai ke asyrul awakhir. Yang pasti di antara bulan-bulan ini Allah turunkan malam-malam disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang pastinya juga malaikat Allah banyak turun di alam persada ini. Dan tentunya sangat menarik sekali ketika kita melanjutkan kembali kajian kita bersama Ustaz Yusuf Mansur tentang malaikat-malaikat Allah. Silakan Ustaz. Memang sekarang? Iya. Besok juga gak apa-apa Ustaz. Ya tanggung bar, tinggal 1 menit ente aja lagi. Ya terusin dah. Sianda buat Ustaz dah. Ya pemirsa, ini waktunya tinggal 1 menit sebelum jeda iklan. Kita pagi ini nanti akan membahas tentang pertanyaan dari seorang jamaah, apakah kalau kita ketemu dengan malaikat Allah itu ketemu fisik atau tidak. Terus kalau memang bakalannya bisa ketemu malaikat, kira-kira seperti apa kejadiannya? Nah kayak gitu tuh Bar. Ya. Nah gitu, kasih tau pemirsa deh. Ya begitu itu yang kita mau omongin. Iya, masalahnya kita belum pernah ketemu malaikat Ustaz. Jangan-jangan Ustaz malaikat yang depan. Apalagi ya pemirsa, ini kan kita lagi menantikan betul datangnya Lailatul Qadar kan. Dimana kalau Lailatul Qadar itu turun, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, Allah akan nurunin malaikat-malaikatnya dengan Jibril alaihissalatu wassalam. Ya udahlah, kita tunggu setelah komersial break yang berikut ini, nanti kita bahas. Mudah-mudahan cukup. Ini TPI ngorting nih, dari sejam jadi setengah jam. Ya silakan. Syahrul Ramadan alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemarin kita udah lewatin ya malam nuzul Quran. Ada satu berita ya, saat kira-kira satu pekan sebelum Ramadan pemirsa, Bapak Budiono calon wakil presiden kita itu setoran hafalan Al-Quran sama saya. Bingung kan tuh Pak Budiono calon wakil presiden besok nih, itu setoran surah Al-Kahfi sama saya. Ih bengong, setoran surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu kan 110 ayat ya. Panjang benar kan? Pak Budiono, SBY, sama ajudan-ajudannya tuh. Saya. Setoran deh nih, Pak Budiono. Rapi, ya Allah, sampai. Kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla, antan fada kalimatu rabbi. Walau jinna bimithlihi madada, kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sampai 110 tuh setoran. Masya Allah, hati saya jadi adem gitu. luar biasa nih, calon RI2-nya Republik Indonesia, istilahnya gitu kan. Bisa setoran hafalan kayak penghafal-penghafal Quran, subhanallah. Udah begitu nih yang lebih subhanallahnya lagi. Habis setorannya rapi, Pak Budiono nih. Saya dipanggil sama SBY. Dipanggil sama SBY. Terus saya mendekat, dibisikin sesuatu sama dia. Dibisikin sesuatu sama dia, subhanallah. Apa bisikannya? Emang Ustaz, kayaknya menteri-menteri kabinet yang besok nih, kayaknya emang harus hafal Al-Quran. Waduh. Habis itu saya bangun dari tidur saya. Ya Allah. Agak taunya saya ngimpi. Subhanallah. Itu kayak nyata gitu. Masya Allah. Subhanallah. Saya sampai begitu bangun, sampai air mata nih ya, tetes itu saya bilang. Nggak kebayang sama saya gitu. Kalau presidennya ngapal Quran, wakil presidennya ngapal Quran, hah? Calon apa, menteri-menteri kabinet yang hafal Quran. Aduh, saya bilang, itu ya, waktu di dalam mimpi saja, saya sepertinya gak percaya itu. Apa iya, ini Budiono beneran, saya bilang. Tapi setoran sama saya, rapi. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bimithlihi madada. Kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kebayangkan tuh. Sedangkan kalau santri-santri penghafal Quran setoran aja, udah Masya Allah, karena surah Al-Kahfi itu panjang. Ini calon pimpinan kita yang setoran sampai gode gitu. Apalagi ngelihat jontrokan sebelahnya itu SBY gitu. Subhanallah. Dia setoran hafalan Quran ke saya, didampingin sama Presiden Republik Indonesia yang besok juga jadi presiden lagi. Adem kayak hati saya. Habis dibisikin bangun. Dia bilang, ternyata cuma ngimpi ya. Tapi ada satu sahabat saya senior, Ustaz Effendi ya, dari perwakilan Rabithah Alam Islami. Dia bilang begini, insya Allah Ustaz, mimpi sekarang itu adalah doa buat masa depan. Kita kan lagi menggalakkan 1000 rumah tahfiz nih sampai akhir tahun 2010. Dan 100.000 penghafal Al-Quran kita target sampai 2015. Artinya kalau anak-anak ini kemudian 20 tahun yang akan datang masih memelihara hafalan Qurannya, lalu tiba-tiba ada yang jadi presiden begitu, seru juga nih. Mudah-mudahan ya enggak, Indonesia yang lagi kemudian diperingati sama Allah Subhanahu wa taala, semalam masih ada gempa lagi ya kan di Wonosari, mudah-mudahan dah Allah segera angkat segala musibah dari negeri kita. Allah angkat bala dari kita, karena di tengah-tengah kita masih ada Al-Quran. Silakan. Noh, ya. Alhamdulillah pemirsa, walaupun cuma mimpi, tapi benar-benar mudah-mudahan menjadi doa. Baik, kita belajar tentang malaikatnya Allah. Apakah kalau malaikat Allah itu diutus kepada kita, dia menampakkan dirinya? Kita ini bukan Nabi Allah, jelas. Kita bukan Rasul, apalagi. Kita juga bukan orang suci. Pada zamannya, misalkan siapa ya, kisah Maryam lah. Kan ada tuh di surah Maryam ya. Wadkur fil kitabi Maryam. Dan kisahkanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, wahai Nabi Allah Muhammad, di dalam Al-Quran kisah tentang Siti Maryam. Nah, ada satu kejadian di mana Siti Maryam kan didatangi itu oleh malaikat. Coba, mana santri yang penghafal Quran. Siapa nih? Hah? Mana minjem-minjem? Minjem mic-nya. Siapa yang udah hafal 30 juz? Sini, sini, sini. Maju. Mana? Siapa? Khairul Paleh. Syahrul. Syahrul apa Khairul? Khairul. Sini, sini. Bangun. Dari Wazkur fil Kitabi Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliya makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fattakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilayya ruhana fatamassala la masharan sawiyya fatamassala laha basharan sawiyya. Ah, itu dia. Fa'arsalna, ya, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharon sawiya. Nah, ke bawahnya nih, ini pemirsa ya, perhatikan layar kaca Anda semua. Dikisahkan tuh Siti Maryam berangkat ke Baitul Maqdis ke timur. Kemudian sampai di Baitul Maqdis berkhulwat. Lagi berkhulwat di dalam kamar yang tertutup, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Ya, bahasa Al-Qur'an adalah farsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada Siti Maryam Jibril alaihissalatu wassalam. Dalam bentuk apa? Fatamatsala laha basyaron sawiyya. Dalam bentuk dia menyerupai seorang laki-laki yang sempurna. Walaupun kalau saya pribadi sih, kehendak Allah lah ya. Kalau Allah lagi berkehendak memang ngirimin buat kita benar-benar itu malaikat dalam bentuk orang yang sempurna, bisa saja. Nanti ada juga kejadian satu lagi, coba terusin. Fa'arsalna ilaiha ruhana, terus. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassalana masyaran sawiyya. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahhaba laki gulaman zakiyya. Stop dulu. Nah, pemirsa coba lihat lagi. Malaikatnya malah bukan cuman menampakkan diri, tapi dia ngaku. Qala innama ana rasulu rabbiki. Jibril berkata, jangan takut wahai Maryam, aku ini adalah utusan Tuhanmu. Terus. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu. Basharu, pa'il. Macam. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku bagiyya. Qala kadhalik qala rabbuki huwa alayya hayyinu wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Belum nyampe nih ayatnya, tapi udah keburu iklan. Benar sih pemirsa, itu benar. Acara kita ini acara iklan, selingannya saya. Dah, doain dah. Mudah-mudahan berkah buat TPI ya. Ya, udah dikasih waktu, udah alhamdulillah. Jangan pada protes pemirsa. Nikmatin aja yang sedikit ini, ya enggak? Yang penting masih bisa ngaji. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah pemirsa, di antara Anda yang melihat tayangan ini ada insya Allah barangkali donatur dari PPPA, ya, donatur pembibitan penghafal Quran, saudara siapa namanya? Syahrul Faleni, salah satu dari santri beasiswa STEMIK antarbangsa milik PPPA. Tadi pada saat offer saya tanya sama dia, punya siapa tuh kampusnya? Punya Yusuf Mansur? Bukan, itu punya PPPA. Kalau punya PPPA berarti punya Indonesia. Nah di sini masih ada lagi teman kamu ya, satu angkatan. Ah siapa namanya? Aminah sama siapa? Faiko. Ada, coba maju dua. Ayo cepat. Ayo mana? Ayo mas ini. Ayo cepetan. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Terusin dulu. Qalat anna yakunu li ghulamu walam yamsasni masharu.